Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faman arada an yaqra', siapa yang membaca, falyarfa' yadah, angkat tangannya. Allahumma sa'an ma'alakum. Man arada an yaqra' fal yarfa' yadah. Fadal ya Zidan. Tabarakallahu fiik ahsan jazakallahu khair. Faddalu iqra'u kullukum. khairun laka. Wada'alahu fabara'a fa'a'tahu wa akhbirhum bima yajibu la an yahdi Allah wahidan min humrin na'am na'am Allah musta'an ya Ahmad malak ma tahfad ya Ahmad Tapi insyaAllah ta'ala kita masuk pada bab yang baru, yaitu qala rahimahullah ta'ala babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ijlis ya Ahmad. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala mau menerangkan kepada kita dan membawakan dalil-dalilnya tentang tafsir tauhid. Nah, dengan penjelasan yang lebih luas, dengan menyebutkan dalil-dalilnya secara khusus daripada penjelasan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57. Ini firman Allah tentang dalil tafsir tauhid. Ya. Allah berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Inna azaba rabbika kana mahzura. Mereka alladzina yad'una, yang mereka itu berdoa kepada mereka-mereka, kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi, para rasul. Ya. Mereka ini yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Yang dimintai, yang didoai itu mencari dan berharap, ya, ila rabbihim, kepada Rabb mereka ini, al wasilah. Berbagai macam bentuk wasilah, berbagai macam bentuk amalan, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya mereka-mereka yang didoai, dimintai selain Allah ini dari kalangan para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh ini, mereka sendiri mencari ridha Allah. Ya. Mereka sendiri mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat di antara mereka? Ya. Yang mereka ini didoai, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan juga mereka ini yang didoai ini, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Ya, wahai orang-orang musyrik. Ya, pahamilah, sadarilah, mereka-mereka ini pun juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka ini pun juga takut akan azabnya. Ya, yang kalian berdoa kepadanya itu, kepada para malaikat, para nabi, para rasul, orang soleh tersebut, mereka pun juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian berdoa kepadanya? Inna azaba rabbika kana mahdzura. Ya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu merupakan perkara yang betul-betul diperingatkan, ya. Nah. Kita baca tafsir daripada ayat ini insyaallah taala. Barakallahu fikum. Dan sebelumnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan keterangan kepada kita terkait dengan munasabatul babi li kitab tauhid. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid. Nah. Jadi sebelumnya bahwasanya ayat ini pun juga demikian terdapat keterangan penjelasan tafsir tauhid. Bagaimana sih bentuk mentauhidkan Allah itu, bagaimana? Ya. Nah. Sebelumnya terkait dengan bab ini, hubungannya dengan Alkitab, dengan kitab tauhid. Qala hafizahullahu taala lamma zakara al-musannif rahimahullah. Tatkala al-musannif rahimahullahu taala menerangkan, ya, ketika beliau telah menerangkan fil abwab as-sabiqati tauhida, pada bab-bab yang lalu tentang tauhid yang pertama kali, ya, wa fadailahu, dan keutamaan-keutamaannya bab yang berikutnya, dan kemudian bab yang berikutnya beliau terangkan tentang masalah wa da'wata ilaihi, yang ketiga bab tentang masalah dakwah kepada tauhid, seruan kepada tauhid. Demikian pula yang berikutnya, al-mu'allif telah menerangkan tentang masalah wal khaufa min diddihi alladhi huwa syirku, wal khaufu min diddihi, wal khaufa min diddihi alladhi huwa syirku, dan takut daripada lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Ya. Setelah menerangkan beberapa permasalahan tadi, maka bayyana rahimahullah fi hadzal babi ma'nahu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala menerangkan pada bab ini tentang maknanya, tentang makna tauhid, tentang tafsir tauhid, ya. Tentang tafsir syahadah la ilaha illallah. Naam. Kenapa demikian? Apa masalahnya? Kenapa di sini beliau menerangkan secara khusus, ya, tafsir tauhid? Kan bukankah sudah jelas, sudah wadah itu menyembah kepada Allah semata? Kenapa di sini beliau menerangkan secara khusus? Karena li'anna ba'dun nasi yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Li'anna ba'dun nas, karena sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, yukhti'u fi fahmi ma'nahu, salah di dalam memahami maknanya. Ya. Salah di dalam memahami makna tauhid. apa yang mereka pahami tentang makna tauhid itu, fayazunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Ya, mereka mengira, ya, sebagian manusia itu menyangka, mengira bahwasanya maknanya yaitu ikrar terhadap tauhid rububiyah saja. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Itu saja yang mereka ikrarkan, yang mereka yakini. Ya. Sebagaimana kita pelajari dalam kitab sirah, ya, sejarah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Naam. Wa hadza laisa huwal murada bitauhid. Ini bukanlah yang diinginkan dengan tauhid, ya. Kalau meyakini tentang tauhid rububiyah, Allah itu yang maha pencipta dan seterusnya, maka ini bukan yang dimaukan daripada tauhid yang sebenarnya, yang hakiki. Wa innamal muradu bihi, ya. Dan hanyalah yang diinginkan dengannya yaitu madallat alaihin nususul lati saqal musannif rahimahullah taala tarfan minha fi hadzal bab min annahu ifradullah bil ibadah wal khulusu minasyirki. Itu intinya, ya, tujuan hakikat makna daripada tauhid. Wa innamal muradu bihi, ya, wa innamal muradu bihi, dan hanyalah yang dimaukan dengan tauhid, ya, inti daripada makna tauhid, madallat alaihi nusus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas, oleh dalil-dalil, ya, allati saqal musannif rahimahullah taala, ya, yang dibawakan, ya, yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Siapa musannif? Siapa musannif? Kalau dikatakan musannif siapa? Penulis kitab siapa itu? Bisik-bisik antum ini gimana? Nanya Hasan. Al-Musannif. Siapa yang dimaksud dengan Musannif? Pak Musannif apa siapa? Hah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tayyib. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan ya, Al-Musannif ini bukan Pak Musannif, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tayyib. Yang dibawakan oleh Musannif, penulis kitab ini, pengarang kitab ini, tarfan minha fi hadzal babi, tarfan minha fi hadzal babi, sebagian darinya, ya, pada bab ini, yaitu beliau membawakan sebagian saja, ya, daripada dalil-dalil yang itu menunjukkan tentang tafsir tauhid, bahwasanya apa? Dalil-dalil itu menunjukkan min annahu ifradullahi bil ibadah. Min annahu ifradullahi bil ibadah, bahwasannya berdasarkan nas-nas dalil-dalil yang akan kita baca ini, yang dibawakan, yang disebutkan oleh al-musannif, ya, bahwasannya tauhid itu inti maknanya adalah ifradullahi bil ibadah, itu hakikatnya mengesakan Allah dalam beribadah, ya. Nah, mengesakan Allah dalam beribadah dan wal khulusu minasyirki. Wal khulusu minasyirki, dan bebas dari kesyirikan. Ya, murni, bersih, ya, dari kesyirikan. Itu inti hakikat daripada makna tauhid ifradullah bil ibadah wal khulus min asyirki. Nah. Kemudian berikutnya qala hafizahullah taala wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid, ya. Dan musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mengatofkan, menyambungkan, menggandengkan syahada alla ilaha illallah kepada tauhid. Antum lihat judulnya dalam kitab Tafsiru Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Diatofkan syahada la ilaha illallah kepada apa? Tafsir tauhid. Ya. Apa tujuannya? Padahal tauhid itu ya la ilaha illallah. La ilaha illallah ya tauhid itu kan sama saja. Kenapa diatofkan di sini ikhwan? Tujuannya liyubayyana anna ma'nahuma wahidun. Liyubayyana anna ma'nahuma wahidun, untuk menerangkan bahwasannya makna keduanya itu satu. Makna keduanya itu tauhid dan la ilaha illallah itu ya satu maknanya. La ikhtilafa fihi, tidak ada perbedaan padanya. Ya, walaupun diatofkan seolah-olah ada perbedaan, pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Tauhid itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah ya tauhid, begitu ya. Untuk menerangkan bahwasanya keduanya ini bermakna satu. Naam. Barakallahu fikum. Demikian kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Korelasi hubungan bab dengan kitab tauhid. Dan ditambahkan lagi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mungkin kita bertanya-tanya, bukankah dari awal sudah diterangkan tentang masalah tauhid, keutamaannya, lawannya, demikianlah dakwah kepada tauhid. Kan di sana sudah diterangkan tentang makna tauhid itu sudah dilewati kan begitu ya. Tentang makna tauhid itu sudah paham, sudah jelas. Tapi kenapa di sini ada bab tersendiri lagi tentang masalah tafsir tauhid? Apa tujuannya? Mungkin kita berpikir bosan, itu-itu aja, padahal sudah paham, ya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala menyendirikan bab secara khusus tentang masalah tafsir tauhid adalah dalam rangka apa? Membahas lebih khusus dengan dalil-dalil yang khusus. Bisa dipahami? Nah, begitu. Ingin dibahas lebih khusus lagi begitu. Tayib. Kalau sebenarnya kan ya sudah diterangkan tentang masalah makna tauhid, tapi kan itu sebagai tambahannya, ya kan? Yang pertama kewajiban tauhid, yang berikutnya keutamaan tauhid, yang berikutnya lagi khauf minasyirki, lawan daripada tauhid, yang berikutnya pun juga dakwah kepada tauhid. Di sana pun juga ada tambahan keterangan penjelasan tentang masalah apa? Tafsir tauhid sudah ada. Tapi di sini bila bawakan secara khusus, ya, untuk apa ikhwan? Diberikan penjelasan yang lebih khusus lagi dan dibawakan pula dalil-dalilnya secara khusus pembahasannya. Fahimtum? Kenapa demikian tadi sebagian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan? Karena banyak manusia yang salah memahami apa? At-tauhid. Naam. Barakallahu fikum. Demikian ikhwan yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pada tafsir ayat. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait tentang tafsir tauhid. Artinya ayat ini menafsirkan tauhid. Ya. Surat Al-Isra ayat 57. Dari sekarang sudah harus dihafalkan, ya. Dari sekarang sudah harus dihafalkan. 6. Allah berfirman, yad'una. Ya. Yad'una artinya yad'unahum. Yad'unahum min dunillah. Mereka itu berdoa. Mereka ini siapa, ikhwan? Orang-orang musyrik. Ya. Fa'ilnya yad'una, ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada orang-orang musyrik. Fa'ilnya, ya, pada dhamir di sini mustatir. Barakallahu fikum, fa'ilnya yaitu kepada orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik mereka itu berdoa kepada siapa? Hum. Takdirnya adalah hum. Hum ini sebagai maf'ulnya, ya. Berdoa kepada mereka. Mereka orang-orang musyrik berdoa kepada mereka, kepada hum, kepada siapa itu? min dunillah, selain Allah. Tayyib, selain Allah. Siapa hum di sini? Siapa mereka yang didoai tadi? Al-malaikatu, para malaikat. Wal-anbiya'u, dan para nabi. Wasolihun, dan orang-orang soleh. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Ya. Naam. Tayyib. Fadhamirul fa'ilu fi yad'una, dhamir fa'il, ya. Tayyib. Fi yad'un, pada lafaz yad'un, ini kan fi'il. Fi'il harus ada apa? Harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Ya, pada yad'un. Tayyib. Maka dhamirnya ini kembali kepada siapa? Raji'un ilal kufar. Kembalinya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Nah, yad'un raji'un ilal kufar, fa'ilnya di sini kembali kepada orang-orang kafir. Jadi mereka ini, orang-orang kafir, berdoa kepada mereka, kepada selain Allah, kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh. Mafhum? Ini makna daripada yad'una. Ya, yad'una, perhatikan ya. Harus paham ini, daripada kalimah yad'una. Naam. Yad'una, mereka berdoa. Siapa yang berdoa ini? Man? Orang kafir. Tapi berdoa kepada siapa? Kepada selain Allah, malaikat, para nabi, para rasul, orang saleh, dan seterusnya. Ahsan. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana keadaan mereka sebenarnya yang didoai tadi itu, selain Allah, para malaikat, para rasul? Sementara keadaan mereka sendiri bagaimana? Ya betul, ya betahun. Mereka sendiri ini ya betahun. Apa ya betahun? Ya tulubun. Mereka juga mencari. Ya. Nah. Mereka sendiri pun juga mencari. Siapa mereka ini? Wadhamirul fa'ilu fihi raji'un ila, ya, al-mad'uwin minal malaikati wa nahwihim. Ya. Ya batakun. Ya, coba ini. Barwafikum. Ya zidan. Ya batakun. Aina al-fa'il? Al-jama'ah. Tayyib. Barwafikum. Bahwasanya fa'il di sini dhamir mustatir, sah? Hakadah. Tayyib, al-jama'ah, tayyib, barakallahu fiik. Walhasil fa'ilnya adalah ad-dhamir al-fa'il fihi. Dhamir fa'ilnya. Wad-dhamir fa'il fihi raji'un ila al-mad'uwin. Tayyib. Artinya, ya betakun mereka. Mereka ini adalah siapa? Al-mad'uwin, yang didoai tadi. Minal malaikati wa nahwihim, dari kalangan para malaikat dan selain mereka. Ya. Naam. Mereka sendiri pun juga mencari, ya, mencari wasilah, mencari amalan, ya. Siapa yang paling dekat dengan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Nah. Yang berikutnya al-wasilah, maknanya ma yataqarrabu bihi ilallah. Ma yataqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan, ya, yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Fa ma'na tawassala ila Allah, maka makna bertawassul kepada Allah dalam ayat ini, ya, yaitu maknanya apa? Amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Mengamalkan suatu amalan, ya, yang mana amalan tersebut dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengamalkan suatu amalan yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini makna apa, ikhwan? Al-wasilah, amalan, ya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Wasilah bermakna amalan yang bisa mendekatkan amalan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keadaan mereka ini yang didoai selain Allah dari kalangan para malaikat, para nabi. Keadaan yang berikutnya, wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka pun juga mengharapkan rahmat Allah, ya. Mereka mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat Allah, ai la yarjuna ahadan siwahu. La yarjuna ahadan siwahu. Mereka itu tidaklah mengharapkan, ya, kepada seorang pun juga selain kepada Allah. Hanya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala semata. Kemudian berikutnya, wa yakhafuna 'adzabah. Keadaan yang ketiga, ya. Keadaan yang ketiga, yakhafuna 'adzabah. Mereka pun juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ai la yakhafuna ahadan siwahu. Tidaklah mereka takut kepada seorang pun juga kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan, tiga keadaan daripada makhluk-makhluk Allah yang disembah, yang didoai, yang dimintai selain Allah oleh orang-orang musyrik. Sementara mereka sendiri keadaannya seperti ini, ya. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ini yang pertama keadaan mereka. Yang kedua keadaan mereka ini, wa yarjuna rahmatah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, wa khafuna azab. Mereka takut akan azabnya. Demikian keadaan mereka ini. Kenapa mereka disembah? Kenapa mereka itu didoai, dimintai selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, barakallahu fikum, yang artinya kaitan dengan makna tauhid, tinggalkan itu semuanya. Ya. Menyembahlah, mintalah hanya kepada Allah semata dan tinggalkan itu semua. Al-khulus minasyirki. Bersihkan dari berbagai macam kesyirikan, karena itu semua merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tafsir tauhidnya daripada ayat tersebut. Bisa dipahami ya, ikhwan? Naam, Allah musta'an. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, ma'na asra umum. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, menerangkan, ya, anna ha'ulai alladhina yad'unahumul musyrikun min dunillah, bahwasanya mereka-mereka, ya, yang mana orang musyrik itu berdoa kepada mereka, ya, selain Allah. Yang mana orang-orang musyrik itu berdoa kepada mereka, para malaikat dan yang lain tadi itu, selain Allah, minal malaikati, dari kalangan para malaikat, wal anbiya, dan para nabi, wasolihin, dan orang-orang soleh, mereka itu sendiri, yubadiruna ila talabil qurbati illallah, yubadirun, mereka bersegera, ya, yubadirun, mereka bersegera, ila talabil qurbati illallah, bersegera untuk meminta, mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat sangat berharap untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka minta. Ya. Barakallahu fikum. Ini keadaan yang pertama. Ya, dari para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Keadaan yang kedua, fayarjuna rahmatahu. Maka mereka mengharapkan rahmat Allah. Ya. Mereka pun juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka mereka pun juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang ketiga, wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut terhadap azab Allah. Ya. Mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kadzalika, maka jika mereka demikian keadaannya, para malaikat, orang-orang soleh tadi itu, demikian ini keadaannya, memiliki tiga sifat tadi, kanu min jumlatil abid, ya, yang mana mereka ini termasuk hamba-hamba Allah, ya, termasuk kategori hamba-hamba Allah mereka ini. Fa kayfa yud'auna ma'allahi ta'ala, maka bagaimana mereka itu didoai bersama Allah Ta'ala? Maka kenapa mereka pun juga dimintai bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian minta pada Allah pun juga minta kepada mereka. Kenapa demikian? Sementara mereka pun juga demikian keadaannya, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kalian minta kepadanya? Wahum mashghuluna bi anfusihim, sementara mereka pun juga sibuk dengan diri mereka sendiri. Ya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para malaikatnya pun juga demikian, sibuk dengan dirinya sendiri. Yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawassaluna ilaihi bi ibadatihi pun juga mereka bertawassul kepadanya, mengamalkan sebuah amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembahnya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil mereka pun juga makhluk Allah yang juga sibuk, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Pun juga di yaumil mahsyar, ya, di hari kebangkitan yang dikumpulkan seluruh manusia di sana, bahkan para nabinya pun juga demikian takut pada waktu itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia minta syafaat dari para nabi, mereka semuanya minta uzur, enggak mampu untuk memberikan syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mampu mereka, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lain-lainnya. Semuanya minta uzur. Barakallahu. Dan ini insyaallah kita baca, kita bahas nanti dalam bab syafa'ah insyaallah taala. Tayib. Naam. Ini makna ayat secara umum. Barakallahu fikum. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat dengan bab. Annaha tadullu ala ma'na tauhid, bahwasannya ayat ini menunjukkan makna tauhid, ya, terdapat tafsir tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan juga terdapat dalil tentang makna, tentang tafsir syahadah la ilaha illallah. Apa maknanya? Berdasarkan dalil ini, huwa tarku ma alaihil musyrikun, yaitu meninggalkan, ya, berbagai macam amalan yang ada pada orang-orang musyrik. Ya, meninggalkan amalan yang ada pada orang-orang musyrik. Seperti apa amalannya? Min da'wati salihin. Ya, seperti berdoa kepada orang-orang soleh. Ya, berdoa kepada orang-orang saleh, wal istishfa'i bihim ilallahi fi kashfid durri, dan menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah, ya, untuk mengangkat, menghilangkan kejelekan, ya, menghilangkan musibah. Baik. Allah musta'an. Dijadikan mereka sebagai syafaatnya, perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib fi kashfi ad-durri aw tahwilihi, atau juga memindahkan, ya, kejelekan tersebut. Naam. Kenapa harus tinggalkan? Li'anna dzalika huwa syirkul akbar, karena itu adalah syirik besar. Ya. Syirik besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wal 'iyadzu billah. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini betapa banyaknya terjadi tengah-tengah manusia, ya. Allah musta'an. Setiap malam Jumat, Kamis sore datang kuburan orang tuanya, kuburan orang-orang soleh, kuburan para kiai, kuburannya para wali, ya subhanallah. Istisfa, ya. Nah, menjadikannya sebagai perantara syafaat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Fi kasfiddur, untuk menghilangkan berbagai macam kejelekan, berbagai macam musibah, agar terpenuhi hajatnya, terkabulkan keinginannya. Allah musta'an. Bahkan sekarang ini di kampung-kampung malam-malam acara apa, Ikhwan? Ada yang tahu? Sak kampung keluar sambil bawa obor. Hah? Apa namanya? Bukan. Sebelum tahun baru Asyura sudah ada. Di berbagai daerah, di berbagai kampung. Masuk kampung sebelah, sebelah sana juga. Daerah Malang, daerah Madura, Allah musta'an. Mereka bilang burdahan, ya. Burdahan menyampaikan berbagai macam tawasul-tawasul dengan bertawasul kepada ahli Badar, ya, dan orang-orang soleh yang lainnya. Allah musta'an. Untuk apa, Ikhwan? Menghilangkan pandemi ini. Tayyib. Nah, Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini insyaallah taala dars kita di malam hari ini. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.